بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة siapa di situ dhamirnya ro'a kemarin lihat yang telah kita lewati dalam terus kita yaitu apa Ali ibn al-Husain bin Ali yakni cucunya Ali bin Abi Thalib putranya Husain yang bernama Ali. Di kakaknya namanya Ali, cucunya juga namanya Ali. Dialah yang melihat seorang laki-laki datang ke Furjah. Yakni bacaannya bidamil fa wasukuni ra. Fa-nya di dhamma, ra-nya di sukun. Apa makna Furjah wa ya al-quwatu fil jidar? Kuwa itu lubang yang ada dalam dinding. Biasanya dulu sebelum ada lampu-lampu kayak gini dipasang lampu kecil di dinding itu namanya kuwa. Lampu lentera dipasang di dinding, dindingnya dikasih lubang. Iya kan? Tentunya lubangnya enggak tembus sampai keluar. Tentunya lubangnya tidak tembus sampai keluar dinding. Paham? Nah itu. Itulah kuwa. Jadi datang ke dinding yang di situ ada lubang. Laki-laki tadi. Wal khaukhah. Kuwa wal khaukhah nama maknanya sama. Wa nahwuhuma. Itu makna furjah. Furjah itu memiliki makna dua, yakni kuwa sama khaukhah. Maknanya lubang ada dalam dinding. Tapi kalau di sini yang diinginkan adalah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulu fa yadkhulu fiha fa yad'u banahu. Maka laki-laki tadi masuk ke dalam furja tadi lalu berdoa. Maka Ali bin Husain melarang laki-laki tadi. Wa hadza yadullu ala nahyi an qasdil kubur wal masyahid li ajli doa was salati indaha. Ini menunjukkan bahwasanya dilarang mendatangi masjid. Qasd itu menuju, mendatangi. Aina taksidu, aina ta'midu, sama saja. Kemana engkau mengarah, kamu engkau menuju. Amada ya'midu, qasada yaksidu atau yaksudu. Dua-duanya maknanya adalah menuju ke kuburan dan masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan. Li'ajli dengan tujuan untuk berdoa dan sholat di tempat tersebut, di sisinya, si kuburan. Ini dilarang darinya. Yang dimaksud dengan doa adalah bukan mendoakan si mayit, tapi doa untuk dirinya. Kalau mendoakan dengan doa ziarah kubur yang disyariatkan, ini tidak dilarang. Tapi asli doa di sini adalah berdoa untuk dirinya, tarola minta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Dan sholat di sisi kuburan tersebut, maka ini dilarang hukumnya. Ya kan? Inilah yang telah kita ketahui bahwasanya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang disunnahkan tarola, atau doa yang umum. Tapi kenapa kok memilih tempat yaitu berupa kuburan dengan tujuan atau dengan keyakinan itu adalah lebih diijabah? Itulah perkara bid'ah, bukan syirik tapi bid'ah, karena dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang disunnahkan kalimat-kalimatnya. Tapi tempat yang dipilih sebagai keyakinan di situ adalah lebih diijabahi, itu adalah perkara dikatakan bid'ah. Seorang tadi muwahhid tapi mubtadi. Apa boleh ikhwan di situ? Kenapa kau mubtadi? Karena mengkhususkan suatu tempat diyakini diijabahinya doa tanpa adanya sunnah dari Nabi SAW, tanpa adanya contoh. Ini perlu diyakini, dipahami tentang contoh-contoh perkara muhdatsah dalam din, yaitu perkara ibadah dilakukan secara khusus dalam satu tempat, walaupun ibadahnya tadi memang asalnya disyariatkan, tapi mengkhususkan dalam satu tempat maka hukumnya muhdats ketika tanpa contoh. Ketika tanpa contoh dari Rasulullah SAW. Itu pembahasan terkait dalam masalah bid'ah yang sering kita lewati. Bahkan di antara kekhususan dakwah salafiyah adalah mengupas masalah bid'ah. Bahkan usul fikih yang dipelajari seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal tentang ilmu usul bid'ah. Ilmu landasan untuk mengenal bid'ah. Al-Ulum telah meletakkan suatu kitab terkait dalam masalah ini yang banyak judul-judulnya, nama-namanya diantaranya adalah Al-Iktisam Lisatibi, dan yang lainnya banyak sekali. Dan itu perlu diilmui oleh seorang. Makanya belajar usul fikih tersendiri tanpa mengenal perkara muhdatsat, perkara usul bid'ah, landasan untuk mengenal bid'ah, maka enggak akan sempurna. Dulu yang sering kita ajarkan adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, muridnya Syekh Nasir Albani. Kita ajarkan berkali-kali ilmu usulil bid'ah, ilmu untuk mengenal tentang landasan-landasan perkara bid'ah. Kita ajarkan berkali-kali dulu semenjak kita masih di Al-Furqan dulu, sampai di tempat kita Jawa Barat dulu. Ada pun di sini belum lagi sempat kita ajarkan. Mungkin kita pilih kitab yang lain seperti Al-Iktisam dan yang lainnya. Kalau enggak demikian, maka dakwah salafiyah ini enggak bisa datang semurni mungkin kalau enggak mengenal tentang ilmu usul bid'ah, perkara-perkara yang berkaitan dengan mengenal landasan perkara bid'ah, kaidah-kaidahnya dan semisalnya. Bismillah ya ikhwah. Maka diantara contoh seperti membuat garis dalam meluruskan barisan dalam sholat, itu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena tujuannya adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan membuat lurusnya barisan shaf dalam sholat. Betul, Rasul telah membuat contoh. Semasa hidupnya beliau memimpin sholat tidak pernah membuat garis, ya kan? Semasa hidupnya beliau sholat tidak pernah menyekat antara jamaah laki dan jamaah putri. Itu antara contoh-contoh perkara muhdatsat, ya kan? Walaupun datang dari sebagian ahlulillah membolehkannya, tapi secara kaidah adalah muhdats, maka hukumnya muhdats. Lain dengan mengatur jadwal untuk sholat, apa untuk jadwal untuk taklim. Seperti jelas kita seperti ini selama hari rutin. Ini bukan untuk ta'abbud, sekedar mengatur apa disiplin belajar sesuai dengan kesempatan yang mungkin bisa didengarkan bersama, karena banyaknya para hadirin yang mungkin tersibukkan dengan pekerjaan di selain waktu setelah maghrib. Cuma itu, bukan ta'abbudiyah. Bukan ada pahala khusus mengadakan taklim setelah maghrib. Keutamaan khusus kita bikin setelah zuhur, setelah asar, setelah subuh, semuanya adalah kedudukannya sama. Kenapa kita letakkan setelah maghrib? Karena mengingat tentang di waktu itulah, waktu setelah maghrib itulah terkumpulkannya para hadirin, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semuanya, ummahat dan yang lainnya bisa mengambil kesempatan. Maka ini bukan perkara ta'abbudiyah mahdoh, yang murni ta'abbud, enggak masuk dalam pembahasan bid'ah. Seperti mengatur sakan tempat tinggalnya para pelajar, para orang yang belajar. Ini enggak ada perkara yang mahdas, ditaruh di rumah-rumah kawan, di asramakan, di atas masjid, di masjid. Demikian juga belajar untuk para wanita di asramakan atau bersama keluarganya, ini enggak ada beda. Bukan sebagaimana dipahami oleh KKTN, kaum kontra tarbiyatun nisa yang ma'ruf. Ya kan? Beda. Maka ketika dibikinkan suatu tuntutan muhdatsnya dalam perkara apa? Mereka kebingungan untuk menunjuk suatu permasalahan. Akhirnya apa? Pindah-pindah. Enggak fokus dalam suatu alasan yang dibuat. Ya kan? Yang pertama dulu katanya enggak tanpa mahram. Kita tanya, apakah perempuan yang belajar itu yang mukim, yang mondok itu mukim? Jawabannya serentak mukim. Ya kan? Apakah perempuan yang mukim masih punya mahram? Pelunga, pelungu kayak kambing. Kopok ketinggalan kawannya. Seperti itu. Ya kan? Lalu bikin jawaban. Itu bukan rumah, karena perintahnya perempuan untuk tinggal di suatu rumah. Karena fibujitikunna. Delawar, delawar, katanya rumah harus pribadi. Bingung, gimana kalau rumah orang tua? Wah. Bingung, gimana kalau rumah sewa? Wah, gimana? Wah, nampaknya boleh. Gimana kalau rumah, kalau asrama? Wah, ini pantangan. Enggak bisa. Dan ini semuanya, dia adalah semua akhlaniin. Ya kan? Semua modal usus melulu. Ngerti usus? Bukan pakai otak, pakai usus. Bicara asal, cocok ususnya kalau orang segian bilang. Belum tahu. Orang sini bilang, ngomong sak seneng ususnya dewe. Nah, bukan semaunya pikirannya, semaunya ususnya. Orang sini bilang begitu, orang segian sini. Ngomong sak enak ususnya wae. Abom, padahal usus bukan untuk mikir. Nah, itu maknanya ngomong tanpa digunakan akal. Paham ya ikhwah? Ada pun perkara bid'ah yang benar-benar muhdats seperti yang dalam contoh ini. Ya kan? Yang telah disebutkan oleh beliau dalam contoh ini, yaitu seorang didapati oleh Ali bin Husain mengkhususkan tempat yang namanya dari Furjah untuk berdoa di situ. Dilarang. Memang enggak pernah ada pengkhususan doa untuk ke situ. Faqala Syekhul Islam rahimallahu taala, berkata Syekhul Islam taala, "Ma 'alimtu ahadan rakhasa fihi." Aku tak pernah mengetahui seorang pun yang memberikan keringanan dalam perkara tersebut, yakni kalau mau berdoa mencari tempat yang dikatakan itu adalah kuburannya seorang soleh, itu kuburannya Nabi. Li'anna zalika nau'un, tadi antum baca li'annahu, masa ada hunya gitu? Enggak ada. Enggak ada kan? Kenapa antum tambah hu sekalian di situ? Ya. Li'anna zalika nau'un min ittikhadhihi 'idan. Ya kan? Kalau sudah membuat tempat khusus di situ sebagai tempat yang diulang-ulang, itu masuk dalam jenis menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya perkumpulan, karena itu maknanya apa? Perkumpulan yang diulang-ulang. Wa yadulu aydan ala anna qasdal qabr, dan juga hadis tadi ucapannya Ali bin Al-Husain tadi menunjukkan bahwasanya menuju qabr untuk mengucapkan salam idza dakhala al-masjid li yusalliya, untuk salat di sana perkara dilarang juga. Maksudnya ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dzalika lam yusra, karena hal tersebut tidak disyariatkan. Wa kariha Malikun li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insanu al-masjid ayyatiya. Ayatiannya adalah maf'ul bi. An dengan fi'il yang dimasukinya menjadi ta'wil masdar. Ini itiyana qabrin nabi. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak menyukai. Maknanya adalah membenci. Dan bisa di sini dikatakan mengharamkan kepada ahlul Madinah. Setiap kali masuk seorang insan ke masjid, dibenci oleh Imam Malik mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap masuk kok mengarah ke kuburan. Ini dilarang oleh Imam Malik, dibenci. Apa alasannya? Li'anna salafa lam yakunu. Berarti di sini mengkhususkan kullama dakhalal insanu. Ini dorof. Setiap kali seorang insan masuk ke Masjid Nabawi, padahal dia ahlul Madinah, datang ke kuburan Nabi. Berarti ini sebagai suatu ritual. Kenapa? Karena kullama dakhala, setiap kali masuk. Siapa tadi ahlul Madinah? Ke masjid, Masjid Nabawi. Alif lam lil ahad. Namanya Al-Ahdiyah. Dibenci mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan beliau Imam Malik, li'anna salaf lam yakunu yaf'alun dzalika, karena salaf tak pernah mereka melakukan hal tersebut. Ya kan? Karena kalau sudah mengkhususkan setiap masuk ke masjid kalau datang ke kuburan, ini nampak dalam keyakinannya ada suatu keistimewaan. Kalau seandainya itu memang suatu keistimewaan, harusnya para salaf lebih tahu, lebih dahulu melakukannya. Kenapa kok mereka enggak melakukan? Itu sebagai bukti tidak disyariatkan. Sehingga ketika dikhususkan menjadi perkara yang dikatakan muhdas bid'ah dalam agama. Qala Imam Malik, yang berkata Malik, walai yusliha akhiru hadil umma illa ma aslaha awalaha. Walai yusliha akhiru hadil umma illa ma aslaha awalaha. Dan gak akan bisa membenahi akhir umat ini kecuali apa yang telah membenahi umat yang terdahulu. Jadi seorang gak akan mampu untuk membenahi akhir umat ini kecuali dengan cara pembenahan yang pernah dilakukan orang dahulu untuk membenahi umat itu. Artinya pembenahan untuk umat ini harus menggunakan cara bagaimana pembenahan untuk umat yang terdahulu di awal umat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni diterapkan padanya bimbingan yang Rasulullah syariatkan, bukan bikin perkara baru dengan alasan untuk pembenahan. Pembenahan akhir umat ini enggak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan cara bagaimana pembenahan untuk umat yang dahulu. Ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal beliau membenahi umat ini, ya caranya itulah kita pakai. Artinya menghidupkan apa yang Rasulullah contohkan. Wa kana sahabatu wa tabi'una radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallun. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, mereka datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka salat di sana, lalu mereka salat. Fa idza qadu salata, apabila mereka selesai menunaikan salat, qa'adu aw kharaju, duduk atau keluar. Wa lam yakunu ya'tuna al-qabr li salam, dan enggak pernah mereka lakukan datang ke kuburannya Nabi untuk mengucapkan salam. Jadi demikianlah perkara yang berlaku di zaman salaf, sahabat dan para tabi'in. Bagaimana mereka masuk masjid untuk sholat? Ya sholat, setelah itu ya kalau enggak duduk ya keluar di antara mereka. Bukan mengkhususkan datang ke kuburannya Nabi untuk mengucapkan salam. Kenapa kalau mereka enggak melakukan itu? Li ilmihim anna sholata wassalama alaihi Fisolati akmalu wa afdal. Karena mereka para sahabat dan para tabi'in benar-benar di atas pengetahuan, di atas ilmu, mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dan apa harus ditinggalkan. Berupa yakni salat, mengucapkan salawat, mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ketika salat, ketika melakukan ibadah salat itu lebih sempurna dan lebih mulia, lebih afdol. Enggak harus setelah salat datang ke kuburannya untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi. Enggak. Ma fa amma dukhuluhum inda qabrihi li salati wa salami alaihi hunaka aw li salati wa du'ai falam yusra'hu lahum. Adapun maksudnya mereka para sahabat dan para tabi'in di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salawat dan salam pada beliau di sana, atau untuk salat dan untuk berdoa, tak pernah Rasulullah syariatkannya bagi untuk mereka para sahabat dan para tabi'in dan para umatnya, enggak pernah. Bal nahahum anhu, bahkan Rasulullah melarang mereka anhu, yakni an taksis, mengkhususkan salat dan salam di sisi kuburannya Nabi. Fi qawlihi la tattakhidhu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Gimana larangannya? Yaitu Rasulullah mengatakan dalam ucapannya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat apa? Id, apa itu? Berkumpul dalam merayakan, dalam perkumpulan tersebut. Itu id, perkumpulan yang rutin dilakukan seperti hari raya, itu rutin dilakukan tahunan atau semisalnya. Wa sallu alaihi dan ucapkanlah salawat atasku. Maka semuanya salawat kalian yang kalian ucapkan walaupun tidak di kuburanku sampai kepadaku. Itu maksudnya. Itulah maksud daripada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Rasulullah melarang mereka dari perbuatan tadi, mengkhususkan salawat dan salam harus datang ke kuburannya. Ini Rasulullah melarang. Jangan berkumpul-kumpul di situ untuk kegiatan salawat dan salam pada beliau. Sekarang ini banyak asalan namanya kegiatan salawat, kegiatan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ritual-ritual bid'iyah. Fabayyana anna sholata tasilu ilaihi min bu'din. Min bu'din. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya salawat, Allahumma salli ala Muhammad, diucapkan oleh seorang dari jauh sampai kepada beliau. Sampai kepada beliau walaupun dari jauh. Min bu'din. Saya dibaca min ba'du, min bu'din. Ba'du setelahnya kalau bu'dun jauh. Tulisannya sama, bacanya beda, maknanya beda. Ya kan? Itu harus teliti. Dan ketelitian seseorang itu bukan spontan langsung bisa, enggak. Ya, sedikit demi sedikit. Ilmu itu seperti itu ya, ikhwa. Makanya membutuhkan waktu panjang, bukan sebentar langsung tahu semua perkara syar'i, tidak. Butuhkan waktu panjang. Imam Syafi'i wa tulu zamanin, dan panjang waktunya. Ya kan? Kalau setahun mulai wis bisa menyampaikan, memegang dakwah. Ini pernah kita lewati dulu di Lampung. Seorang memegang markas dakwah. Ya kan? Ana disuruh ngisi waktu itu sekali. Bukan sekali, maksudnya saya sana kesali sekali waktu itu kejadian emang taklimnya kalau salah 4 kali atau 5 kali satu hari semalam. Ya namanya pemegang dakwah ya kita suruh baca, coba baca Mas. Dibaca. Ya semuni. Nanti kayak semuni. Hah? Kayak semuni. Kayak semoco. Padahal dia memegang markis dakwah, enggak bisa baca terus jadinya kayak apa? Namanya apa? Durung pesus ke susu pesus. Ngerti? Pesus Jawa ini. Durung pesus ke susu Sus, urung wayang ganteng, bertenamlan ganteng, seumbulan kok bertenamlan ganteng. Umbulan saya malah rekoy koyok ganteng. Gue sisir ke sana kemari, bawa git sisir, rambutnya sisar, sisir, sisar, sisir, kata terus, jadi budaknya kaca, mau wudhu berkaca. Kita perhatikan. Jadi min bu'din, Rasulullah menjelaskan bahwasanya salawat yang diucap seseorang kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad, ini sampai kepada beliaunya walaupun dari jauh. Wakadzalika assalam, wakadzalika assalam, demikian juga assalam. Kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu dari jauh pun nyampe pada beliau. Enggak perlu mengkhususkan kepada tempat tadi. Wala ana man takhadha qubural anbiya'i masajida, Rasulullah juga melaknat. Coba melaknat. Melaknat adalah doa untuk menjauhkan seorang dari rahmah. Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kuburnya para nabi sebagai tempat ibadah. Itu kuburnya para nabi. Lalu bagaimana dengan kuburannya selain nabi? Kadang kuburan yang panjangnya 8 meter, masuk kuburannya manusia. Kuburan panjangnya 8 meter. Ya kan? Ini sering kita ceritakan. Anak sendiri yang mengalami, tahu, pernah menjumpai kuburan itu panjangnya 8 meter. Di Pakistan ini banyak. Kuburan di Pakistan tidak kalah banyak dengan kuburan yang ada di Indonesia. Satu rumpun. Ya kan? Dari nenek moyang kuburi ya. Ini kuburannya 1,8 meter. Masuk kuburan dengan menundukkan kepala, kalau keluar dengan mundur. Walah. Itu pun dilakukan oleh manusia. Ya kan? Jadi bukan kayak manusia berakal. Wa kanatil hujratu fi zamanihim damirhim. Ini para sahabat. Hujrah yakni rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah meninggal di situ. Dikubur di tempat beliau meninggal. Itulah hujrahnya Aisyah karena Rasulullah meninggal di hujrahnya Aisyah. Kamar itu di zamannya para sahabat, yudkhalu ilaiha minal bab. Yudkhalu, dimasuki kepada kamar tadi dari pintu. Kenapa? It ini jumlah ta'liliyah. Alasannya, kenapa kalau masuk dari pintu? Ikanat Aisyah radhiyallahu anha fiha, kenapa? Karena di mana beliau Rasulullah adalah Aisyah dulu di situ dalam kamar tersebut. Wa ba'da dzalika, setelah itu ila an buniyal ha'id al-akhir, dan setelah itu sampailah masa dibangunnya dinding yang lain. Wa hum dzalika tamakkuni, gitu. Bukan tamakkunu. Wahum azal ketamak kuni minal wusul ila kabrihi la yadukluna alaihi. Wahum, sedangkan mereka para sahabat, wawal halia, bersamaan dengan kemungkinan bisa untuk sampai ke kuburnya Nabi, mereka enggak masuk ke kuburan tersebut. Lalu salami walali salat, bukan masuk untuk mengucapkan salam atau juga bukan masuk untuk mengucapkan salawat. Bagi beliau salat salam tidak. Walau doa juga tidak mengucapkan untuk berdoa di situ. Untuk diri-diri mereka dan fushim walali gharib ataupun doa untuk selain mereka. Ini maknanya enggak pernah dilakukan hal tersebut. Ritual tadi enggak pernah ada. Sedangkan setelahnya terjadi. Ya kan? Kenapa? Karena kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di, kalau sekarang kalau menurut cerita ini, maka di bagian timur masjid. Walali su'alim an hadisin aw ilmin, enggak pernah mereka itu masuk ke tempat Nabi tadi untuk tanya tentang hadis atau tentang ilmu, enggak pernah. Walakana syaitanu yatma'u fihim, dan juga waktu itu syaitan enggak punya kesempatan untuk tamak rakus ambisi pada para sahabat, karena memang sudah mereka menghindar, jadi syaitannya pun sudah putus asa. Enggak lagi mengutik-ngutik para sahabat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terakhir-terakhir ini. Hatta yusmi'ahum kalaman. Enggak pernah setan mengutak-atik para sahabat supaya memperdengarkan kepada mereka suatu ucapan atau salam. Fayadununa annahu wa kallamahum wa aftahum. Maka mereka para sahabat lalu punya dugaan bahwasanya dialah nabi yang berbicara kepada mereka dan memberikan fatwa kepada mereka. Enggak pernah terjadi hal tersebut. Maknanya kalau ada punya orang yang punya anggapan atau punya pengakuan datang ke kuburannya nabi lalu nabi menyampaikan hadis dan memberikan fatwa, itu berarti apa? Kalau memang benar pernah dia dengar, berarti setan bukan nabi. Ngapun? Berarti setan yang memberikan bisikan kepada dia, di telinganya dia. Wabayana lahumul ahadis, enggak pernah. Setan dulu punya kemampuan hal tersebut. Ya kan? Kemudian Rasulullah itu menjelaskan kepada mereka para hadis-hadis kepada mereka tidak pernah. Au annahu qad radda alaihim salama bi sautin yusma'u min kharijin, atau bahwasanya Rasulullah itu menjawab atas mereka. Menjawab salam atas mereka dengan suara yang didengar dari luar. Kama tama syaitanu fi ghairihim fa adallahum inda qabrihi. Sebagaimana syaitan punya tamak, punya kepengen ambisi pada selain para sahabat, lalu mereka disesatkan oleh syaitan di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabri ghairi, dan kuburan yang lain selain kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak sekarang ini manusia dibisiki oleh syaitan, dikiranya walinya ngomongi mereka. Padahal itu adalah setan. Dikiranya nabi yang langsung memberikan fatwa kepada mereka. Ya kan? Seperti imamnya Jamaah Tabligh. Punya keyakinan bahwasanya nabi mengeluarkan tangannya dari kuburan. Sebagai bukti apa? Merestui tentang thariqah Jamaah Tabligh. Ini bohong. Ya kan? Lihat nomor 1 tentang kaki. Pemindalika alihkayatu al-muftarat al-mansubatu. Di antara apa yang telah dibisikkan oleh syaitan kepada selain para sahabat, ini para mutakhirin, disesatkan dalam kuburannya nabi atau kuburan selain nabi. Di antara adalah ada cerita yang muftarat, cerita yang dibuat-buat, cerita bohong, yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Wa annahu talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Syekh Ahmad Rifa ini meminta dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? Maddayat dauli yuqabbilaha, supaya nabi mengulurkan tangannya dari kuburan, supaya Ahmad Rifa bisa mencium tangannya. Yuqabbilaha, menetakbil. Fa fa'ala, maka nabi pun melakukan. Artinya ada cerita yang dibuat-buat, dinisbatkan ceritanya kepada Syekh Ahmad Rifai. Dia datang kepada nabi, dari kuburnya nabi, minta dari nabi supaya nabi mengulurkan tangannya, mengeluarkan dari kuburannya. Apa tujuannya? Agar Syekh Rifai ini bisa mencium tangannya beliau. Maka nabi pun melakukan, dikeluarkan tangannya. Wa kharajatil yaddu faqabbala, maka keluarlah tangannya nabi lalu dicium oleh Syekh Ahmad Rifai. Nah, ini seperti ceritanya bosnya Jamaah Tabligh Muhammad Ilyas dari India. Ya kayak gitu ceritanya. Ya kan? Fandur ya, fandur billahi kaifa istata'at as-sayatinul jinni wal ins antal abab uquli ulaikal mahbulin. Maka lihatlah. Undur billahi adalah perintah untuk supaya kita melihat dengan menyebutkan nama Allah, berarti benar-benar supaya kita memperhatikan bagaimana setan-setan jin dan setan-setan manusia mampu untuk mempermainkan akalnya mereka, orang-orang yang makbul. Tahu makbul? Apa makbul? Orang gendeng. Akalnya orang-orang majin makbul. Siapa mereka? Makbulin al-mahrumin min kulli ilmin wa aklin wa dinin. Orang-orang yang benar-benar enggak punya semua ilmu, enggak punya akal, enggak punya agama. wala haula wala quwata illa billah. Demikian perkataannya Syekh Muhammad Ahmad Fiqih terkait dengan cerita yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Rifai. Ini pun diterima. Yang menceritakan mungkin bisa saja, cuma yang mungkin aneh itu kok bisa diterima itu. Kok masih ada akal yang bisa menerima kayak gitu? Seperti cerita bahwasanya pada Surabaya di Ampel sana ada apa? Terobosan air jam-jam. Lewat mana? Jam-jam Surabaya itu. Ini maksud apa? Rembesan dari air jam-jam. Peace. Ini percaya orang. Ya. Jadi kalau orang itu sudah dilengkapi oleh setan, ya kan? Ya kayak begitu. Tempat yang pernah disinggahi oleh wali, pernah singgah di situ, aja duduk di situ, jadikan tempat yang dikeramatkan. Di sini, pantang sini ada. Ya kan? Pasar sapi, antum masuk ke arah kanan, naik ke atas Gunung Surawidi. Yang ceritakan katanya pernah dulu apa? Sunan Jagakali singgah di situ. Itu Sunan Jagakali? Ini orang Sumatera enggak ngerti Sunan Jagakali kok apa? Ubay mungkin ngerti Sunan Jagakali. Tapi perhatikan. Hatta dhannu anna sahibal kabar ya'muruhum wa yanahahum wa yuftihim wa yahdithuhum bidzahir. Dan sampai mereka itu punya dugaan, punya anggapan bahwasanya sahibul kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka dan melarang mereka, memberikan fatwa kepada mereka, menyampaikan hadis kepada mereka dalam zahir. Dalam nyatanya, dalam realitanya. Wa annahu yakhruju minal qabr wa yarawnahu kharijan minal qabr. Mereka juga mengira bahwasanya dia keluar dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihatnya keluar dari kuburan. Ya kan? Wa yadhunnuna anna an-nafsa abdanil maut akhrajat tukallimuhum, dan mereka punya dugaan bahwasanya kuburan-kuburan yang mereka keramatkan itu punya, mereka menduga bahwasanya nafsa abdanil mauta. Nafsa ini namanya takkit di situ. Benar-benar badannya orang-orang yang dikubur tadi, para wali keluar ngomong kepada mereka, bisa bicara kepada mereka. Ini kayak keyakinannya orang-orang khurafat. Kejawen. Ya kan? Malam tertentu, bulan tertentu, ya, keluarganya yang sudah mati datang ke rumah. Maka disediakan makanan-makanan di rumah. Ini senengannya dulu ketika masih hidup di dunia. Ini waktunya datang, disediakan. Opo majanin. Ya. Kayak tokongnya Cina. Ya kan, ada jeruk, ada apa? Semua taruh situ. Wa ruhul mayyit tajassadat. Tajassadat. Dan mereka punya dugaan bahwasanya rohnya si mayit itu berbentuk berjasad. Menjelma. Kalau orang ini bilang menjadi drangkong. Itu drangkong kuntilanak. Si mayit menjelma jadi entok. Si mayit menjelma jadi apa? Jadi bebek. Jadi anjing. Itu namanya apa? Keyakinan kuntilanak. Oh, kuntilanak. Orang sini bilang drangkong. Ya kan? Ya kan? Bahwasanya mereka punya dua, bahwasanya rohnya si mayit menjelma. Lahum faro'aha, maka menjelma kepada mereka, maka mereka melihatnya roh tadi. Kama ra'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj, sebagaimana Nabi. Kama ra'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj, sebagaimana Nabi melihat mereka jasadnya para nabi di malam mi'raj. Ya. Jadi mereka itu Nabi dulu juga pernah melihat, ketika mi'raj melihat apa? Jasadnya para anbiya. Ketemu para nabi juga, maka orang-orang yang tadi yang gandrungi kuburan melihat apa? Jasadnya si wali yang menjelma jadi manusia. Ini semua ya, kau perhatikan, khurafat ini yang enggak ada habisnya. Dengan khurafat hayalan yang enggak ada habisnya. Wal maksud anna sahabat radhiyallahu anhum lam yakunu ya'taduna. Ya'tadun. Dan yang dimaksud dengan ucapan ini bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah membiasakan Ya'tadun i'tada, ya'tadun i'tiyat. Enggak pernah mereka membiasakan. I'tada. I'tada ini maksudnya apa dalam ilmu sorof? Saya bisa jawab. Nah, Zakaria. I'tada. Kamu. Siapa? Daniel. Ah. I'tada. Maksudnya apa rezeki? Ta'ala. Naam, yafta'ilu. Ada. Ya kan? Jadi mereka enggak pernah membiasakan seperti itu. Para sahabatanahum. Apa enggak pernah membiasakan salat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburannya? Kama yaf'aluhu man ba'dahu minal khuluf. Sebagaimana yang dilakukan kebiasaan setelah mereka para sahabat dari orang-orang mutaakhirin. Khuluf adalah jamak dari al-khuluf. Maknanya di sini terjadi apa yang terjadi itu sudah benar-benar terjadi, bukan cerita fiktif. Terjadilah mereka para mutaakhirin datang ke kuburnya Nabi mengkhususkan salawat dan salam di sana. Itu enggak pernah Nabi, enggak pernah sahabat, para sahabat melakukannya. Bayangkan ya, Ikhwan. Wa inna ma kana ba'dhum ya'ti min kharijin fa yusallimu alaihi idza qadima min safarin. Dan hanya saja sebagian mereka para sahabat datang dari luar. Maksudnya apa? Datang dari luar. Dari luar masjid. Lalu masuk ke masjid. Mengucapkan salawat pada beliau, mengucapkan salam pada beliau. Kapan idza qadima min safarin, apabila datang dari safar. Ya. Jadi datang dari safar, dari perjalanan, datang dari pepergian pulang, balik dari pepergian, nah, masuk masjid mengucapkan salawat, ucapan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana Ibnu Umar yaf'alu, sebagaimana dulu Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Amniyahwa. Qala Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah putranya Umar, anaknya Umar. Apa anaknya? Apa? Qala Ubaidullah bin Umar. Ayo, berkata Abdullah bin Umar. An-Nafi', dari Nafi'. Kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ataqa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana biasanya Abdullah bin Umar, kana ini biasanya Abdullah bin Umar kalau pulang dari safar datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abu Tahu. Ibnu Umar. Ya kan? Tapi ini karena ini adalah fi'lun, perbuatan yang Ibnu Umar sendirian melakukan. Inilah yang dikatakan dalam istilah fikih waqi'atu ain. Waqi'atu ainin, kejadian perkara khusus Ibnu Umar sendiri melakukan. Bukan kan fatwa yang semukbul terkait dengan membolehkannya perempuan mondok, dijawab oleh sebagian syekh waqi'atu ainin. Walah. Ya seperti ini dikatakan waqi'atu ainin, kenapa? Karena para sahabat yang lain enggak melakukannya. Ya kan, wa hadza fi'lun tafarrada bi Ibnu Umar wahdahu. Lam yaf'alu sahabah radhiyallahu anhum. Ya kan? Idza wafaqa al-Qur'anu wa sunnah na'khudhu, na'khudh bihi. Ya kan? Kalau enggak, maka kita menolaknya. Wa madzalika faqad khalafahu jumhur sahabat radhiyallahu anhum. Ini namanya apa? Waqi'atu ain. Kejadian apa? Perkara tertentu dari orang tertentu. Baik. Jadi begitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketika datang dari safar, datang ke masjid lalu mengucapkan salam pada Nabi. pada Abu Bakar kepada bapaknya, "Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abadahu." Siapa Abadahu? Bapaknya sendiri ini. Wah, ya Abi. Itu. Semayan saya kemudian dia pergi setelah itu. Kalau Ubaidullah ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa Ibnu Umar. Berkata Ubaidullah, kami enggak mengetahui seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kecuali Ibnu Umar. Wa yadullu ala annahu la yaqifu indal qabr lid'a. Ini pun perutannya Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya seorang tidaklah berdiri, beliau enggaklah berdiri di sisi kuburan untuk berdoa. Idza sallama kama yaf'alu katsirun. Kenapa? Karena banyaknya selain Ibnu Umar adalah berdiri di kuburan, berdoa di situ, banyak Nabi. Ini banyaknya manusia. Adapun Ibnu Umar cuma bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abad, aku langsung pergi. Tidak duduk di situ, berdiri di situ. Bagaimana ya Yahwa? Itu pun beliau sendirian. Ini kalau sudah dikatakan dengan sebutan bahwa waqi'atu ain. Nah, fatwa seperti inilah yang mungkin disebutkan dalam apa? Masalah waqi'atu ain, yang kejadian khusus Ibnu Umar sendiri yang melakukannya dengan bukti yang lain tidak pernah melakukannya. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, "Li'anna dzalika lam yunqal an ahad min ashabah." Rasulullah SAW berkata, karena hal tersebut tidak pernah ada nukilan dari seorang pun dari para sahabat. Fakana bid'atan mahdatan, maka menjadilah bid'ah yang bid'ah murni. Apa makna mahdoh murni? Maka adalah menjadi bid'ah yang murni. Kalau mengkhususkan berdoa di kuburnya Nabi dengan berdiri di situ. Itu bid'ah yang murni. Kalau sekedar mengucap salawat dan salam saja seperti Ibnu Umar, nggak mungkin bisa dikatakan mencontoh Ibnu Umar. Tapi kalau ditambah dengan duduk di situ, berdoa, berdiri di situ, maka perkaranya sudah lain, bukan mencontoh Ibnu Umar. Wabil maksud, qala Malik, la aroh ayyakifa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak memiliki pandangan untuk mengatakan boleh seorang itu berdiri di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yusallimu wa yamdi. Ya kan? Al-maksud itu adalah pemiliknya seorang alim Al-Hanafi. Kitab Al-Maksud. Pemiliknya seorang alim Al-Hanafi. Subhanafi, orang yang bermadzhab madzhabnya Imam Abu Hanifah. Maka kata Imam Malik, saya enggak punya pandangan yang membolehkan bahwa seorang itu berdiri di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tapi yusallim wa yamdi. Cukup mengucapkan Allah apa? Assalamualaikum ya Rasulullah terus pergi. Yamdi. Mafhum? Mana yamdi? Madha yamdi langsung lanjut. Jangan berdiri di situ. Wa nasrahmata an yastaqbilul qiblah. Wajalul hujrata an yasarihi li alla yastadbirahu. Adapun nasnya Imam Ahmad, ucapan beliau yang sudah datang benar-benar dari beliau, seorang tidaklah menghadap ke kiblat ketika berdoa, dan dia menjadikan hujra kamar di sebelah kirinya supaya tidak membelakangi apa? Li alla yastadbirahu. Belakangnya apa? Li alla yastadbirahu. Kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghadap ke kiblat. Dan kuburannya dijadikan di sebelah kirinya. Kiblatnya itu berada di mana? Kalau Madinah di arah dia pada di selatan. Kuburannya Nabi sebelah kiri seorang yang tadi berdoa. Berarti seharusnya kata semobil sebagaimana yang telah lewat, peluasan masih harusnya ke arah barat bukan ke arah timur. Biar enggak memasukkan kuburan kepada ke dalam masjid. Ini pernah kali lewat dalam kitab beliau Jabatus Sa'il. Ketika beliau mengomentari tentang perluasan Masjid Nabawi ke arah timur. Sarnya ke arah apa? Barat. Nah, seperti di sini. Kuburnya darah ditaruh sebelah kiri, berarti apa? Di sebelah timur. Nah, biar enggak membelakangi kuburan. Demikian Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan. Wa bil jumlah faqad tattafaqa al-a'imma 'ala annahu idza da'a la istaqbalul qabr. Secara globalnya para imam telah sepakat bahwasanya bila seorang itu berdoa janganlah menghadap ke kuburan. Wa tanaza'u wal istaqbiluhu inda salam 'alaihi amla. Dan mereka para ulama berselisih. Apakah menghadap ke kuburannya Nabi ketika mengucapkan salam ataukah tidak menghadap? Ini tanaza ulama berselisih dalam masalah ketika seorang itu mengucapkan salam apakah menghadap ke kuburannya Nabi atau tidak. Abul hadis dalun ala man isat dirihal ila qabri sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalil ini, dalam hadis ini juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya satu rihal dilarang. Satu rihal mengadakan persiapan safar, mengadakan persiapan perjalanan membawa bekal dan kendaraan yang sudah disiapkan, itu namanya satu rihal. Rihal jamak, jamak mufradnya apa? Rahl. Ya kan? Kendaraan. Ini namanya kinayah tentang masalah safar. Sedri hal ini adalah maksudnya seorang yang mau bepergian itu biasanya apa? Bekal-bekalnya sudah disiapkan. Dilarang mengadakan safar kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan juga dilarang sedri hal safar ke kubur selain kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kubur wal masyahid. Lianna dzalika min ittikhadhihi ahya, dan termasuk membikin tempat kuburan tadi dijadikan tempat apa? Hari raya. Ya kan? Dan tentang masalah kuburan dijadikan tempat ramai seperti hari raya ini adalah awalnya yang bikin-bikin adalah Syiah. Jadi Syiah inilah yang pertama kali membuat-buat tata cara seperti itu. Maka itu kaum muslimin yang mereka anti Syiah seharusnya paham cikal bakal meramaikan kuburan itu adalah dari kalangan Syiah. Nah, karena bodohnya mereka, perbuatan lawannya tetap diramaikan. Sunni harusnya tahu dari mana ritual-ritual ibadah di kuburan itu dari Syiah. Ya kan? Bal min adami asbabil israq bi ashabi abakan. Kalau kuburan itu diramaikan sebagai tempat untuk perayaan, itu termasuk sebab yang paling terbesar akan menyekutukan orang-orang yang dikubur dengan Allah Ta'ala. Maka nadar untuk yang dikubur, berdoa untuk yang dikubur. Wadiyal masalah lati aftabiyah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala a'ni man safar limujarrati ziratil kuburil anbiya wa salihin wa naqala fi ikhtilaf al ulama fa min mubihin lidzalika kal Ghazali wa Abi Muhammad al Maqdisi wa min mani'in lidzalika ka Ibn Fatta wa Ibn Akil wa Abi Muhammad al Zuwaini wal Qadi Iyad wa huwa qaulu jumhur. Soal ini akan kita baca di waktu yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah.